Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin wa wahidatun min jihati al-jam'i wa hiya ukhtu az-zawjati wa la yajma'u bayna al-mar'ati wa 'ammatiha wa khalatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini bab masih tentang bab mahram dan ini bab terakhir. Maksudnya teks Abi Syuja rahimahullah yang terakhir tentang mahram. Bedanya mahram sebelumnya adalah mahram mu'abbad, mahram selamanya. Pada yang saat ini teks ini adalah mahram mu'akkadah. Mahram mu'akkad, mahram temporer. Mahram mu'akkad, temporer, mahram yang tidak kekal. Jadi suatu waktu bisa jadi halal perempuan tersebut. Kata Syabi Syuja, wa wahidatun, dan satu lagi yang mahram, tapi mahramnya ghair mu'abbadah, mahramnya mahram mu'akkad, min jihatil jam'i, dari sisi jama'. Dari sisi bahwa dia menikahi, dia mahram karena dia dia mahram karena mengumpulkan dua perempuan tersebut dalam satu pernikahan. Nah, itu enggak boleh. Makanya disebut mahram. Mahram dalam arti enggak boleh dinikahin, tapi sejatinya dia halal gitu. Kapan dia jadi halal? Kalau dilepas pernikahan pertama, begitu. Wahidatun min jihatil jam'i, dan satu lagi mahram dari sisi dia dikumpulkan oleh yang lain, yaitu ukhtu zaujati, yaitu ukhtu zaujah, saudari ipar. Nah, namanya ukhtu zaujah. Jadi Surya menikah dengan Rina. Nah, Rina ini punya saudari, namanya Rini. Nah, ini namanya ukhtuz zaujah, saudari ipar. Nah, ini namanya Rini ke Surya halal, dia bukan mahram. Tapi karena ada Rina, Rini jadi mahram. Mahramnya mahram mu'akkad. Jadi mahram temporer. Nanti ketika Surya bercerai dengan Rina, Rini jadi halal. Begitu. Kan ya. Mahramnya mahram mu'akkad. Yang pertama, ukhtu zaujah, saudarinya istri. Wala yajma'u, dan juga tidak boleh seorang laki-laki mengumpulkan bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha. Enggak boleh mengumpulkan, tapi sejatinya dia halal. Enggak boleh seorang laki-laki mengumpulkan istrinya dengan bibi, ammatiha, bibinya istri, dan juga bibinya istri dari sisi ibu. Itu ya. Ammah itu dari sisi bapa, khalah dari sisi ibu. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala, wa ya yahrum 'ala ar-rajuli ay yajma'a, diharamkan bagi seorang laki-laki, yuhramu 'ala ar-rajuli ay yajma'a fi nikahihi bainal mar'ati wa ukhtiha, diharamkan bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan dalam satu pernikahannya antara al-mar'ah istrinya, wa ukhtiha dan saudarinya. Sawa'un fi dzalikal ukhtani minal abawaini, baik itu adalah saudari kandung. Sawa'un fi dzalikal ukhtan, baik dua saudari perempuan itu adalah saudari kandung, au minal abi atau saudari seayah saja, au minal ummi atau saudari seibu. Intinya kan yang disebut saudari kan semuanya, baik dia saudari kandung, saudari seayah atau saudari, semuanya disebut ukhtun. Maka siapapun yang disebut ukhtuz zaujah itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut selama dia masih menikahi kakaknya atau adiknya, begitu kan ya. Jadi ada keluarga banyak perempuannya. Perempuannya namanya ada Mirna, ada ini anak pertama, anak kedua perempuan lagi cantik namanya Maria, nomor tiga namanya Maisar, nomor empat namanya Mariati misalnya, nomor lima namanya Marwah. Kemudian datang Surya. Lalu memilih Mirna, anak pertama, jadi suami istri. Ini aslinya, dan semua ini sejatinya halal, bukan mahram, karena tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan musaharah begitu. Cuman karena dia menikah dengan Mirna, maka ini jadi mahram. Mahramnya mahram muakkad. Mahram karena sebab dia menikah dengan saudarinya. Aslinya dia adalah bukan mahram. Artinya bersentuhan membatalkan wudu, enggak boleh berduaan. Bukan mahram aslinya. Jadi haram sementara, haram dinikahi, tapi bukan mahram secara muabbad. Ini ukhtu zaujah. Begitu juga ketika si Mirna Mirna punya bibi. Bibinya Mirna namanya Luciana. Kemudian bibinya lagi namanya Andriana. Nah, gitu. Ini juga sama. Aslinya bukan mahram. Artinya enggak boleh berduaan, enggak boleh bersentuhan tanpa hajat, begitu. Jadi mahramnya mahram muakkad. Jadi bedanya mahram muabbad dengan mahram muakkad, mahram muabbad itu boleh berduaan. Tapi mahram muakkad aslinya halal, cuman haram temporer saja. Gitu. Astagfirullah. Yuhramu 'ala rajuli an yajma' fi nikahi bainal mar'ati wa ukhtiha wa sawa'un fi dhalika al-ukhtani min al-abawayni aw al-abi aw min al-um. Sawa'un fi dhalika al-ukhtu min an-nasab, baik itu adalah saudari senasab aw min ar-radha atau saudari sesusuan. Gitu. Mirna punya saudari susuan yang dulu sama-sama nyusu kepada Halimah. Nyusuin Mirna ada lagi perempuan namanya Zakiyah. Ini kita udah nyebut banyak nama perempuan dari dulu, dari awal. Zakiyah jadi mahram. Mahramnya muakkad. Nanti ketika dia cerai dengan Mirna, Zakiyah jadi halal gitu. liqaulihi ta'ala wa antajma'u bainal ukhtaini, dan janganlah kalian mengumpulkan dua saudari. Atafa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ataf mengaitkan tahrimal jam'i, keharaman mengumpulkan dua saudari dalam pernikahan padahal dia bukan mahram sejatinya, ala tahrimil muharramatil mazkura fi awalil ayah wa fi hadis man'unun. Allah mengikat keharaman al-jam mengumpulkan dua saudari ala tahrimil muharramat dengan keharaman mahram. Jadi salah satunya kenapa diikat, karena sama-sama haram untuk dinikahi, tapi aslinya mereka bukan mahram. Allah mengaitkan atau menaruh posisi ayat ini setelah Allah menjelaskan tentang muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi, fi awalil ayat, di awal ayat. Wa fi hadis, dan dalam hadis salah satu dalilnya, mal'unun man jama'a ma'ahu fi rahimi ukhtaini. Mal'unun, terlaknat siapa orang yang mengumpulkan ma'ahu airnya, fi rahimi ukhtaini, di dua rahim perempuan. Hadis ini mutakallam fi. Ini hadis yang diperdebatkan oleh ulama apakah dia sahih atau tidak, tapi dari sisi makna dia benar. Tapi dari sisi sanad bermasalah. Tapi dari sisi makna dia benar. Memang tidak boleh kita mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan. Artinya tidak boleh ada dua saudari yang dimasuki air dari orang yang sama. Wa kadzalika yahrumul jam'i, begitu juga haram. Yuhram. Wa kadzalika yuhramul jam'u, begitu juga diharamkan untuk mengumpulkan bainal mar'ati, perempuan-perempuan dalam satu pernikahan, wa ammatiha, dan bibinya. Wa bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga antara perempuan, istri dan bibinya dari ayah, dari ibu. Bibi ammah, bibi dari ayah, khalah, bibi dari ibu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidaklah boleh seorang laki-laki mengumpulkan sara dalam pernikahan istri wa ammatiha dan bibinya, wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak boleh juga mengumpulkan istri dengan bibinya dari sisi ibu. Rawahu Syekhah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi enggak boleh, tapi aslinya mereka bukan mahram, mereka tuh halal begitu. Tetap kemarin kan kita udah singgung. Jadi yang namanya mahram muabbad, mahram muaqqad tuh bukan cuma dua ini. Kalau kita baca teksnya, teksnya surat An-Nisa ayat 23, di awal 24 itu disebutin wal muhsanatu minan nisa, itu juga bagian daripada mahram muaqqad. Muhsanatu minan nisa itu adalah wanita yang punya hubungan pasutri, jadi maksudnya wanita yang masih menjadi istri orang itu juga mahram muaqqad gitu. Maka termasuk yang masih punya hubungan perempuan yang sudah ditalak satu dan juga dua. Kalau talak tiga kan enggak. Talak tiga kan udah putus. Cuman kalau talak tiga masih dalam masa iddah kan enggak boleh. Gitu. Jadi yang keempat, wanita dalam masa iddah. Karena kalau dalam masa iddah berarti dia adalah wanita yang masih punya ikatan pasutri. Ini yang disebut dalam ayat wal muhsanat. Ini dua nomor ini. Jadi dua ini ada di ujung ayat 23, dua lagi di awal 24. Ayat 24 wal muhsanatu minan nisa. Jadi kalau buka teksnya ketemu nih. Gitu. Jadi setelah Allah membacakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, kan ujungnya di ayat 23 ujungnya wa anta juma'u bainal ukhtaini illa qad illa apa illa illa illa masyarab ya. Ayatnya begitu ya. Lupa. Lalu di ayat 24 wal muhsanatu minan nisa. Jadi wal muhsanat berbeda ayat tapi masih ma'tuf. Masih ma'tuf kepada ayat sebelumnya. Hukumnya yaitu sama-sama muhsanat itu juga perempuan yang haram untuk dinikahi secara temporer, tidak selama-lamanya. Begitu. Wal ma'na fi man'il jam'i fi ma taqaddama. Dan makna, makna di sini bukan illah tapi hikmah. Hikmah itu kan apa yang diijtihadkan oleh ulama tentang sebab kenapa disyariatkan suatu perkara. Tapi dia bukan illah, bukan sebab. Karena ta'lilnya kepada Allah. Dan apalagi ini masalah ta'abudi. Masalah ta'abudi tidak ada illahnya. Kan begitu. Ini yang disebut makna ini hikmah. Dan hikmah ini bisa terjadi, bisa tidak. Tapi hikmahnya kata Imam Taqiyuddin Al-Isni wal ma'na fi man'il jam'i fi ma taqaddama. Hikmah kenapa dilarang untuk mengumpulkan perempuan dengan saudarinya atau bibinya. Annahu yu'addi, bahwasanya kalau dia mengumpulkan yu'addi ila qat'ir rahim. Ini akan mengarah, akan menyebabkan ila qat'ir rahim terhadap berhentinya keturunan. Artinya maksudnya qat'ir rahim itu ya keturunannya cuma itu-itu doang gitu. Padahal fungsi atau maksud daripada pernikahan gimana apa namanya? Syu'uban wa qaba'ila li ta'aruf. Syu'uban wa qaba'ila. Tapi kalau cuma dari rahim dia saja apa dari orang itu saja gitu. Artinya bisa menyebabkan rahimnya terputus. Kenapa? Karena kalau dia subur, dia bisa melahirkan, artinya dia produktif, anaknya cuma keturunan dia saja. Tapi kalau tidak produktif, akhirnya dia memutuskan keturunan. Mestinya bibinya bisa melahirkan, cuma gara-gara dinikahi sama dia, gitu, akhirnya berhenti, gak ada keturunannya. Padahal bisa melahirkan, gitu. Maka itu, ini hikmah saja. Hikmah saja, tapi itu tidak berarti bukan sebab, tapi hikmah. Wa kama yahrumul jam'u baina al-mar'ati wa 'ammatiha kadza yuhramu al-jam'u baina al-mar'ati wa binti akhiha. Sebagaimana diharamkan mengumpulkan istri dengan bibinya, kadza begitu juga yuhramul jam'u diharamkan untuk mengumpulkan dalam satu pernikahan bainal mar'ati antara istri wa binti akhiha dan keponakannya. Ah itu juga sama. Dan keponakan. Jadi gini contohnya. Ada perempuan namanya Luciana. Dia punya keponakan. Keponakannya namanya Rania. Dia punya bibi namanya Minarti. Ini keponakan. Keponakan. Ini bibi. Kemudian Surya datang menikahi Luciana, menikah, married. Maka Rania jadi mahram. Mahramnya bukan mahram muabbad, tapi mahram muakkad. Karena Rania adalah keponakannya Luciana. Sebagaimana Minarti jadi mahram, mahram muakkad karena Minarti adalah bibi daripada Luciana gitu. Jadi mahramnya mahram temporer, bukan mahram selama-lamanya. Nanti ketika dia bercerai dengan Luciana, ini jadi halal, ini juga jadi halal. Tinggal pilih mau yang mana. Tapi biasanya orang milih yang mudaan, Rania dia pilih. Gitu. Jadi ini keponakan. Itu diharamkan. Wa banatu auladi akhiha, dan juga banatu auladi akhiha. wa banatu auladi akhiha, dan juga cucu daripada banat aulad akhiha, cucu dari saudaranya. Ini Luciana punya saudara. Luciana punya saudara namanya Roni. Lalu Roni punya anak dua. Tadi anak yang pertama, tadi yang di sini siapa namanya? namanya Rani ya. Rani punya abang namanya Razik misalnya. Ketika Surya menikah dengan Luciana, Rania jadi mahram gitu. Termasuk Razik. Wah, Razik kan laki-laki. So. Kalau Razik punya anak perempuan, Terus perempuan ini juga mahram. Mahramnya mahram muakkad kepada Surya. Kenapa? Karena ini adalah keponakannya Luciana. Jatuhnya keponakan. Anak perempuan dari keponakan. Ini banatu auladi akhiha. Gitu. Banatu auladi akhiha. Wakadha bainal mar'ati wa binti ukhtiha. Begitu juga tidak boleh mengumpulkan istri wa binti akhiha, dan anak daripada anak perempuan dari saudaranya. Wa banati wa binti ikhtiha. Jadi sama-sama keponakan, anak dari saudari-saudarinya. Wa banatu auladi ukhtiha, begitu juga cucu daripada saudarinya si istri. Sawa'un fi dzalika nasab aw ridha, baik dalam masalah tersebut saudarinya atau keponakannya dari sisi nasab atau dari sisi ridha. Wa dhabitu, keponakan dari sisi ridha ya macam-macam. Ada Halimah punya anak namanya Ruqayyah. Ruqayyah anak. Tapi Halimah ini menyusui perempuan namanya Zainab. Ini kan Ruqayyah saudari sesusuan namanya. Saudari sesusuan. Ruqayyah punya anak perempuan-perempuan-perempuan, ini juga mahram kepada orang yang menikahi Zainab. Gitu. Tapi mahramnya mahram muakkad. Wa mana lagi wa. Wadhab, adobit, standar rumus. Wadhabitu man yuhramul jam'u bainahuma. Dan standar atau rumus tentang siapa-siapa yang diharamkan untuk dikumpulkan dalam satu pernikahan adalah kullum ro'atin, setiap perempuan. Kullum ro'ataini, setiap dua perempuan. Lau kuddirat ahihdahuma zakaran, setiap dua perempuan yang kalau kita bayangkan salah satunya adalah laki-laki, la mahalla laka nikahul ukhra, maka tidaklah halal salah satu keduanya untuk menikahi. Gitu. Jadi gini nih, standarnya kullu imra'ataini, setiap dua perempuan, lau quddirat ihdahuma dzakaran, yang mana kalau kita bayangkan dia adalah laki-laki salah satunya, la mahalla, maka tidaklah halal laha bagi salah satu perempuan tersebut nikahul ukhra, untuk menikahi yang lain. Li ajlil qarabah, karena sebab kenasaban, karena sebab keturunan. Kullu imra'atin law quddirat ah ihdahuma dzakaran. Surya punya istri Luciana. Luciana punya keponakan Rania. Dia juga punya bibi namanya Minarti. Ini Rania haram nih. Kenapa haram? Karena Luciana dengan Rania Lau kudirat ehdahuma dzakaran. Kalau seandainya kita bayangkan, Rania ini laki. Rania ini kita bayangkan dia adalah laki-laki. Kalau dia laki-laki, apakah boleh menikah dengan Luciana? Enggak boleh. Kenapa? Karena keponakan, mahram. Luciana dengan Minarti. Lau kudirat ehdahuma dzakaran. Kalau kita bayangkan salah satunya adalah perempuan. Ini misalnya bibinya ini paman begitu, namanya Mano. Nah begitu. Ini kan ke Luciana enggak boleh nikah gitu. Jadi enggak boleh mengumpulkan dua perempuan itu gimana kaidahnya? Dua perempuan dari sisi nasab, bukan dari sisi yang lain. Karena dari sisi yang lain masih dibolehkan. Tapi dari sisi nasab, dua perempuan dari sisi nasab yang kalau kita bayangkan salah satunya laki-laki, mereka enggak boleh nikah. Nah, begitu. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, spidolnya hilang satu. Mana ini? Oh, spidolnya ada di dalam. وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لما حل لها نكاح الأخرى لأجل القرابة سبب kekerabatan واحترزنا kita kecualikan bil qarabah dengan penyebutan kerabat. Ini rumusnya begitu. Setiap dua perempuan yang kalau kita bayangkan salah satunya laki-laki, mereka enggak halal nikah. Itu standar rumus untuk mahram muakkad. Mahram muakkad. Kenapa disebut qarabah? Karena kita menyebut qarabah untuk mengecualikan minal mar'ati wa ummu zawjiha. Mar'ah wa ummu zawjiha. Wa minal mar'ati wa bni zawjiha. Coba kita jelasin. Karena dari sisi selain qarabah, orang masih boleh menikah. فإنه يجوز الجمع بينهما وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل للأخرى واحترزنا من المرأة وأم زوجها. Mar'ah wa ummu zawjiha. Perempuan dan ibu mertuanya. Ada Luciana. Punya suami Surya. Surya punya ibu. Namanya Irna. Iya kan? Mar'ah wa ummu zawjiha. Kemudian Surya meninggal. Misalnya Surya meninggal. Luciana jadi janda. Datang ini sultan. Orang kaya. Tertarik kepada Luciana dan juga tertarik kepada Irna. Gitu. Boleh dikumpulin? Boleh. Boleh. Ini dikecualikan. Karena sultan kepada Luciana tidak punya hubungan. Sebagaimana sultan kepada Irna tidak berhubungan sama sekali. Ini apa istri saya rupanya. Kan ya. Jadi sultan boleh mengumpulkan dua orang ini karena dua orang ini kalau diibaratkan salah satunya laki-laki begitu enggak ada masalah. Bermasalah sebenarnya, cuman yang diharamkan dari rumus itu adalah al-qarabah. Irna kepada Luciana, kalau seandainya dia laki-laki salah satunya mahram, tapi mahramnya bukan karena qarabah tapi karena musaharah. Rumusnya begitu, rumusnya itu Allahu akbar. rumus, ya Allah, bentar, tanggung lah. Rumusnya adalah kullu mar'ataini law quddirat ihdahuma dzakaran la mahalla nikahul ukhra li ajlil qarabah, karena sebab kekerabatan. Wahtarazna, dan kita kecualikan dengan sebutan kerabat tersebut antara perempuan dan ibu daripada suaminya, dan perempuan wa minal mar'ati wa ibnati zaujiha, dan anak daripada suaminya. Surya. Surya datang kepada Luciana sudah bawa anak. Namanya Zakia. Surya wafat. Sultan datang menikahi Luciana, lalu juga dia tertarik dengan Zakia. Wah, gitu. Dengan Zakia. Tapi kalau udah nikah Zakia, Irna enggak boleh, karena Irna dengan Zakia mahram, mahramnya nasab kan ya. Tapi kalau Luciana dengan Zakia enggak ada masalah nih. Kalaupun diibaratkan dia mahram, betul laki, kalau dia laki salah satu laki-laki dia mahram, tapi mahramnya mahram daripada musaharah. Bukan dari nasab. Rumusnya tuh dari nasab gitu. Bang Asih itu kagak ada masalah, secara syariat tidak dipermasalahkan orang membuat Bang Asih, mengumpulkan Asih untuk menolong beberapa bayi dan juga anak butuh susu yang tidak dipenuhi oleh ibunya. Cuman yang harus diperhatikan Bang Asih itu adalah pencatatan terhadap siapa nyusuin siapa. Gitu. Jadi sejatinya enggak ada masalah. Bang Asih itu kan sistem modern daripada penyusuan konvensional gitu. Ada orang yang punya susu berlebih lalu menyusui orang, enggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu karena Bang Asih itu sifatnya banyak begitu, dan orang yang menaruh di situ tuh kadang-kadang cuman sekali, kadang rutin gitu. Jadi tidak teratur. Maka ketidakteraturan itu dikhawatirkan terjadi nasab yang tidak tertulis. Terjadi nasab yang tidak akurat, maka dikhawatirkan. Jadi sebenarnya kalau mau bikin Bang Asih sah-sah saja, cuman pencatatannya pasti jelas, si Fulan bin Fulan ini susunya, yang nyusu kepada susu ini Fulan bin Fulan, Fulan. Jadi harus jelas. Jadi kalau saya lihat nggak ada masalah, cuman sampai sekarang Bang Asih itu belum ada payung hukumnya. Jadi kalaupun ada teman-teman yang bikin komunitas itu, ya belum ada legal standingnya secara hukum negara. Tapi kalau hukum syariat itu nggak ada masalah. Yang penting pencatatannya pasti, pencatatan itu jelas. Gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Banyak ya. Kalau hari kayak begitu, sekolah, anak sekolah ribet. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita lanjut. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para buya, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa menjadi dengan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu a'iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bi?